Nyetrum so. Terus ngomong yo. Kita goyang bareng-bareng nyoba laba. FNB Indonesia buat WSL yang hadir. Terima kasih. Buat juragan bawang, goyang dong. Yeah. rezekinya tambah banyak.